Kita bersama Akademi Fantasi Indonesia. Lagunya apa, Mas? Tase ndi wis disiapne? Tase. Reliminasi. Kameramen, satu lagu ini merupakan satu dokumen yang baru untuk Anda karena lagu ini baru kali ini kami nyanyikan di depan Anda, di depan rekan-rekan kocok-kocok Karang Taruna. Judul lagunya adalah Kawin Dalam Rencana. Insyaallah bulan Agustus ini nanti akan keluar albumnya, saya dan nyonya saya, istri saya yang cantik sendiri. Yang pernah saya hamili. Lah. Beranak satu ya. Insyaallah kalau nanti tidak terlambat. Apa? Bulan depan tambah satu lagi. Eh, kok tambah satu lagi? Le nyambut gawe ki kapan? Wong saben dina lara-lara kok. Bola-bali ning UGD. Musik. So. Mari kita saling memadu rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu, hati pun satu, dalam detik selalu terbayang. Jangan pernah kita berpisah, sedetik pun hatimu gundah. Bila aku mau tinggal pergi, lebih baik ku pilih mati. Mari kita saling memadu rasa cinta dan kasih sayang, jiwa satu. Selalu terbayang. So. sama.